Solo tanang adiranang di pagato ulam pariyo bunyi kule tanyo bagenda dadi pinta sisa malado kurang suku jalan barampe di sintara singgah dahulu bareng baju makan jopale pindah tampak untuk lalu bareng sorong bareng tanama bareng sorong arah senyum. Sambalado kurang sungguh jalan barampe di singkara singgah dahulu barang baru makan jopalo dipindah tampak onde semamin tuolalu barang sorong